padaku mesra tanganmu. Peluklah daku hangat dekatmu. Berikan daku cerita indahmu tentang anak domba yang sepi malam ini. Kudamba di kau datang untukku. Hidung nyanyian pujian menyambutmu. Ku gemakan semata bagimu. Jamahan tanganmu bersamaku. Oh, oh, oh, yang di mataku selalu ada wajahmu. Mengajar diriku menyayangi sesama. Bernyanyi untukmu bersama kau.